sayup-sayup engkau memanggil namaku. Jauhnya kini kau dariku, entah kapan kita akan bertemu. Nasibmu dan nasibku begini, biarlah. Hatiku tak mungkin berpisah. Hatiku tak mungkin berpisah.